bukber, belanja lebaran, mudik. Duh. Makanya kalau mau Ramadan gak pakai ribet, pakai Livin by Mandiri. Maksudnya? Kita bisa dapat promo hingga 50% dengan menggunakan Livin by Mandiri, kartu kredit, dan kartu debit Mandiri. Bisa dapetin promo bukber di Hotel Shangri-La, Fairmount, Grand Hyatt, Mandarin Oriental, KFC, Pizza Hut, Yoshinoya, dan merchant lainnya. Promo belanja di Uniqlo, Cotton On, Michael Kors, Kate Spade, iBox, Samsung, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan Astro. Dan mudik bebas panik, hemat hingga 50% promo mudik Garuda Indonesia, KAI, dan Traveloka. Wih, banyak banget. Pokoknya banyak promo kalau pakai Livin. Kalau gitu, aku pakai Livinku ah. Iya dong, promo berlangsung selama Ramadan. Info promo di bmri.id/livinrmdn2023. Ramadan gak ribet, pakai Livin. Info hubungin Mandiri Call 14.000. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS.